5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من كورونا. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Safda TV dan pemirsa yang lainnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah hari pertama pada 10 ketiga dalam bulan Ramadan kita ini. Dan ini dinamakan juga dengan 10 terakhir dalam Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir apa yang tidak dilakukan pada waktu yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengakhiri Ramadan kita ini dengan semangat yang semakin tinggi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Kitabul Janaiz, yaitu pembahasan jenazah dan hukum-hukumnya. Terakhir kita telah mengambil hadis-hadis tentang keutamaan menyolatkan jenazah dan mengikuti sampai menguburkannya. Orang menyolatkan dia mendapatkan satu qirat. Orang menyolatkan dan menguburkan dia mendapatkan dua qirat. Dalam kesempatan kita ini, insya Allah kita akan mempelajari dua hadis, insya Allah ya. Hadis yang pertama bab ke-18, babun man salla alaihi mi'atun syafa'u fihi. Siapa yang 100 orang yang menyolatkannya, syafa'u fihi, mereka yang 100 ini bisa memberikan syafaat. Imam Muslim mengatakan dengan sanadnya, haddatsana al-Hasan ibn Isa wala akhbarana ibn Mubarak wala akhbarana Sallam ibn Abi Muti' an Ayyub an Abi Qilabah an Abdullah bin Yazid radhi'i Aisyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun min al-muslimin يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, tak seorang pun dari mayit yang menyolatkannya dari umat Islam ini berjumlah sampai 100 orang, semuanya memohonkan untuknya, mendoakan untuknya. Syafa'u lahu, yakni memberikan syafaat, yakni maksudnya ada mendoakannya. Illa syuffi'u fihi, kecuali mereka diberikan ya syafaat untuk si mayat. Hadis berikutnya, taib qala hadithu bihi Shu'aib, hadathu bihi Shu'aib bin Habhab, faqala hadathani bihi Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua berkaitan dengan hadis yang pertama, atau bab yang kedua, bab yang ke-19. Babun man salla alaihi arba'un syuffi'u fihi. Yani bab orang yang menyolatkannya, atau orang yang 40 menyolatkannya, 40 orang menyolatkannya, maka diberikan kepada mereka ini, memberikan syafaat kepada si mayat. Hadis 2196, hadatsana Harun bin Ma'ruf wa Harun bin Sa'id al-Aili wal Walid bin Syuja' as-Sukuni, qala al-Walid hadatsani wa qala al-akharani hadatsana Ibn Wahb bin قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات له ابن بقديت أو بعصفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقولهم 40 كم مغت يعني فقال تقول هم 40 قال نعم قال أخرجوه فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمير عن كريب عن ابن عباس. حديث yang kedua ini dari Ibn Abbas, bahwasanya seorang anak dari Ibn Abbas meninggal di Kudait atau di Usfan, yaitu lokasi antara Mekah dan Madinah, dan dia lebih dekat kepada Mekah. Faqal, lalu Ibn Abbas mengatakan, wahai Quraib, lihatlah, apakah manusia telah berkumpul? Qala fa kharajtu fa idza nasu qad ijtama'ulah. Lalu aku keluar dari rumah, aku lihat orang sudah berkumpul untuknya. Fa'akhbartuhu, lalu aku beritahukan kepada Ibn Abbas. Faqal, lalu Ibn Abbas mengatakan, taquluhum 40, engkau katakan mereka itu jumlahnya 40. Qala na'am, ya. Qala akhrijuh, kata Ibn Abbas, keluarkanlah mayit. Fa'ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamut, tak seorang pun dari seorang muslim meninggal dunia. Fayaqumu ala janazati 40 rajulan, maka berdirilah orang-orang terhadap jenazahnya, ini maksud untuk menyolatkannya, 40 orang dewasa. La yushrikuna bihi syai'a, mereka tidak pernah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan berikan kepada mereka hak syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Pemirsa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dua ini yang saling berkaitan, ya, yang hadis yang mulia ini, bahwa yang pertama adalah ma min muslimin salla alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fih. Tak ada suatu mayat pun yang disolatkan oleh sejumlah umat dari muslimin yang jumlahnya sampai 100, semuanya memohonkan, ya, syafaat untuk yang meninggal, illa syufi'u fihi, kecuali mereka diizinkan untuk memberikan syafaat kepada yang meninggal. Hadis yang kedua yang kita pelajari, ma min rajul yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan. Tak seorang yang meninggal dunia yang terhadap jenazahnya berdiri 40 orang. La yushrikuna billahi syai'a. Mereka tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Ya, illa syafa'allahu fihi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya hak syafaat kepada orang tadi. Ada lagi hadis yang ketiga, hadis yang lain. Thalathatu sufuf, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu tiga saf, tidaklah orang yang solat tiga saf. Qala qadi, qadi mengatakan, qila hadzal hadis kharajat ajwibatan lisailina. Ada mengatakan bahwa hadis ini dia keluar kharaj ajwibatu lisailin, yakni keluar karena jawaban dari orang yang bertanya. Fasalu an dzalik, mereka bertanya tentang itu. Fa ajaba kullu wahid minhum min su'alihi, masing-masing mereka diberikan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Hadza kalam qadi, ini adalah perkataan qadi. Wa ihtamal an yakuna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi qabuli syafa'ah. بقبول شفاعة مئة فأخبر به ثم يقوم ثم بقبول شفاعة 40 ثم ثلاث صفوف وإن قال عددهم فأخبر به. يعني قاضى عياد mengatakan bahwasanya hadis-hadis di atas muncul adalah merupakan jawaban dari pertanyaan, di mana mereka bertanya tentang itu, lalu jawab masing-masing, ya, dari mereka sesuai dengan pertanyaannya. Ini adalah perkataan qadhi. Wa ihtamal yakuna nabi, dan boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bi qabul syafa'ati mi'atin fa akhbar bihi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bi qabul syafa'ah, diberitahukan tentang diterimanya syafaat 100 orang tadi, lalu beliau menyampaikan, ya, semua bi qabul syafa'ati 40, kemudian diterimanya syafaat 40 orang, thalathu shufuf, kemudian 3 saf, wa in qala 'adadun fa akhbara bihi. Kalau seandainya jumlah mereka itu kurang, tentu juga Nabi akan memberitahukannya. Wa ihtamal aidan an yuqal hadha mafhum adad wa la yahtaj ila jamaahir rusulin. Kemudian ada mengatakan bahwa ini adalah dipahami adalah bilangan, maka la yahtaj bihi jamaahir al-usuliyin fala yazamu min al-akhbari an qabul syafa'ati mi'ati man aqbulu limaduna dhalik. tidaklah mesti dari riwayat dari berita ini an qabul syafaat jamia tentang diterimanya syafaat di 100 orang munya qabul madunah, tapi terhalang dari penerimaan yang lain. Begitu juga 40 hari. 40 orang. Atau 3 saf. Ya. Maka pada saat itu masing-masing hadis diberlakukan dengan kursinya. Faisu syafa'at bi'aqal amraini min thalatha sufuf wa arba'in. Syafa'at juga bisa didapatkan dengan jumlah yang lebih minim bi'aqal amrain min thalatha sufuf wa arba'in, baik itu 3 saf atau 40 orang. Artinya, kalau kita lihat dalam hadis di atas, semakin banyak orang yang mendoakan, semakin bagus. Semakin banyak orang mengerjakan solat, semakin bagus. Ibn Abbas, dia pastikan dulu jumlah orang di luar itu, untuk apa? Supaya mendapatkan dari hadis Nabi SAW, siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 40 orang, yang mereka masing-masing memohon kepada Allah untuk diberikan pengampunan dan syafaat kepada yang sudah meninggal, kecuali mereka akan diberikan itu. Ya. Pesan belakang Allah Subhanahu wa taala terkait dalam hal ini, apakah diringankan adab kuburnya? Tidak. Ya. Karena tidak ada keterangan itu bahwasanya adab kuburnya dikurangi karena doa. Akan tapi dari hadis di sini juga kita melihat bahwasanya orang yang meninggal tidak dalam kondisi berbuat syirik, atau orang yang memohon tidak dalam kondisi berbuat syirik, ya artinya bukan musyrik, ya. Dan kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, ada yang membatasi dengan angka, ada yang tidak. Menurut jumhur usuliyin, tidak menganggap bahwasanya jumlah itu adalah bagian dari penentu. Kemudian dalam riwayat yang lain ada 3 saf. Maka di sini tidak lalu disebutkan bahwasanya kalau mereka memohon kepada Allah, mereka diberikan izin untuk memberikan memberikan syafaat kepada si mayat. Nah, namun kalau dikurangi dari azab kubur, wallahu alam, saya tidak tahu, ya. Yang ada adalah 40 itu bisa memberikan syafaat kepada si mayat. Kemudian 3 saf. 3 saf ini bagaimana? Kalau seandainya orang yang mengikuti solat ini tidak terlalu banyak, maka kita buatlah saf 3. Tapi kalau banyak, tidak mesti kita bilangan ganjil, ya. Karena ada orang mengatakan 3, kalau enggak 5, kalau enggak 7. Ini kalau yang 3 itu kalau seandainya jumlah dari yang menyelenggarakan sholat tidak banyak. Tapi kalau seandainya yang menyolatkan itu adalah sebanyak orang di Masjid Nabawi atau Masjid Mekah, banyak sekali jenazahnya ada, ya, maka ini lebih utama lagi dia mendapatkan, ya, keutamaan. Nah, di sini kita lihat keutamaan orang yang menghadiri mayit untuk mengerjakan sholat. Pertama, untuk bagi orang pelaksana, dia mendapatkan nilai qirat. Kalau diikuti untuk menguburkan, dia mendapatkan 2 qirat. Bagi si mayit, apa yang didapatkan? Bahwa orang-orang yang mendoakannya itu, ya, bisa ketika didoakan dalam sholat, dia bisa memberikan manfaat, yaitu berupa syafaat untuk mereka setelah seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu, ya, pengambilan hadis kita, ya, insyaallah bisa kita sambung, ya. Kita lihat tanya jawab kalau seandainya ada. Karena baik. Baik, hamba Allah dari duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi dari syahadat, wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah makun setiap ibadah harus bersesuaian dengan sunnah. Tidak boleh mengadakan ada, mengada-ada, serta meninggalkan semua bentuk ibadah yang ada sunnahnya. Masalahnya adalah banyaknya sunnah bertebat yang kita tidak paham, membedakan antara orang yang soleh dan daif, sahih dan daif. Bagaimana, apa acuan yang bisa dipakai untuk membedakan di antara keduanya? Iya, acuannya adalah bagaimana mereka menerapkannya, Al-Quran dan Sunnah. Itu aja acuan. Tapi kalau dia sembunyikan, wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, terkadang anggota tubuhnya akan menyesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh lisannya, oleh lidahnya. Baik. Saya hamba Allah dari Pulau Raja. Di kampung saya dari zaman dahulu zakatnya pakai uang. Jadi ketika saya tahu sekitar 3 tahun, saya berzakat dengan beras dan langsung saya kasih ke orang fakir miskin. Lalu ada rombongan, lalu ada omongan orang yang sampai ke tengah saya, katanya saya tidak pernah berzakat karena orang tidak pernah melihat saya datang ke masjid untuk bayar zakat. Saya sudah bilang kalau yang sah itu beras. Malah dibilangin, katanya kalau tidak melalui amil zakat itu namanya sedekah bukan zakat. Bagaimana cara menyikapinya, Buya? Ya, pertama adalah dari sisi zakat uang. Kalau ini maksud di sini zakat uang itu adalah fitrah, zakat fitrah atau zakat fitr, maka hendaklah dalam bentuk makanan. Karena Nabi SAW mengatakan dari melalui Ibnu Abbas, ta'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Ya, tidak dengan uang. Lalu bagaimana? Yang kedua dari pertanyaan di sini adalah menyikapi bahwa kita langsung memberikan zakat kepada orang yang berhak, tidak melalui amil zakat di masjid, lalu itu kita tidak mengambil zakat, anggap aja yang lalu. Itu kan dia tahu. Ketika diberikan zakat itu ke masjid, tahu enggak orang masjid siapa yang sepantasnya untuk menerima? Kalau kita langsung memberikan, boleh jadi kita berikan kepada kerabat kita yang lebih utama, itu yang lebih bagus. Ya, tidak mesti melalui amil zakat. Ada pun membedakan amil zakat, namanya zakat, kalau enggak namanya sedekah, itu enggak ada. Ya, perlu dalil. Assalamualaikum Buya, bolehkah membayarkan fidyah orang tua yang sudah pikun dan tidak bisa lagi berpuasa hanya kepada satu orang saja? Barakallahu fiik. Ya, membayar fidyah. Boleh kita membayarkan fidyah kita orang tua kita yang sudah uzur, ya. Maka kita bayarkan kepada satu orang saja juga boleh. 30 hari kepada satu orang, boleh. Taib ikhwan dari Kehiyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, Anda mau bertanya, boleh tidak zakat fitrah ini diberikan kepada mahasiswa yang keduanya, orang tuanya masih hidup? Taib, kalau seandainya mahasiswa ini adalah dalam kondisi orang yang membutuhkan, ya, maka boleh diberikan kepadanya. Tapi pertanyaan dari sahabat Safda, yaitu Mulfikhun Al-Fatih. Pertanyaan Ustaz, maksimal nifas berapa hari Ustaz? Maksimal adalah Maksimal adalah 40 hari. Ya, istri saya sudah 2 bulan lebih masih keluar darah walaupun sedikit-sedikit Ustaz. Bagaimana caranya? Sudah, kalau udah 40 hari dia potong. Dia apa namanya? Dia mandi, kemudian dia mengerjakan ibadah. Kecuali berketepatan dengan masa haid dia sebelum sebelumnya. Ya, sebelum hamil. Ada masa haidnya tertentu, maka oleh karena itu pada kaum wanita adalah dia kasih tanggal kapan haidnya, kapan berakhir. Ya. Nah, kalau seandainya yang seperti tadi, ya, nifasnya hanya 40 hari. Setelah 40 hari itu adalah istihadhah. Baik. Ini dari Pak Yogi Putra Irawan. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah sama keluarga bayar zakat sesuai ketentuan syariat 3 kilo beras dengan membayar zakat ke satu keluarga meskipun keluarga miskin, bolehkah menambahkan uang di luar zakat? Baik, zakat fitr, entah kita memberikan kepada orang yang ada di lingkungan kita, kalau bisa kita tambahkan dengan dana, itu adalah bagus. Dari Sakdia Muhammad, sahabat Safda TV, Ustaz, ana mau udah selesai sholat terawih. Apa bisa kita seandainya mau memperbanyak doa? Apakah boleh nyambung sholat terawih lagi tapi tidak witir atau gimana? Kalau seandainya kita ingin mengerjakan sholat malam lagi setelah kita terawih dan witir, maka silakan, dan tidak perlu lagi untuk mewitir. Karena witir itu hanya sekali dalam satu malam. Iya. Ustaz, saya Ibu Imas dari Bandung. Mau tanya tapi di luar tema. Suami saya dan adiknya berdua punya usaha jual beli padi. Modal yang dipakai uang suami saya sebanyak 900 juta. Apakah wajib bagi keluarga mengeluarkan zakatnya dan atas kesepakatan saya dikasih penghasilan 1,8 juta per bulan? Apakah saya keluarkan zakatnya atau tidak? Taib. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini adalah zakat mal, ya. Baik. Apakah kita wajib mengeluarkan zakatnya dengan nilai 900 juta? Iya, sudah wajib. Ya, kalau seandainya sudah berumur 100 tahun. Kemudian dikatakan penghasilan 1,8 juta per bulan, apakah ada wajib saya mengeluarkan zakatnya? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Karena belum sampai kepada tingkat yang di nisab perak itu 4.760. So, saya mau mengirim uang ke orang tua untuk bayar zakat melalui bank konvensional. Apakah itu boleh? Kan kalau seandainya itu hanya satu jalan, silakan. Kita kan membayar uang jasanya. Ada kata tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar, karena saya pernah dengar dari orang tua ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah air jadi beku dan pohon-pohonan merunduk. Tidak ada tanda-tanda yang sangat split ya, di waktu malam. Dikatakan bahwasanya udaranya tenang, kondisinya tenang. Tapi kalau pagi besoknya, matahari terbit dalam keadaan pucat. Tidak mengeluarkan sinarnya. Tapi, baru kita ketahui setelah malam itu akan terlewat. Bisa menulakilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan terakhir insyaAllah. Ya. Memberikan zakat untuk orang yang berhutang. Itu bagaimana? Misalnya, dia punya mobil kredit, rumah besar tapi kredit. Apakah ini juga termasuk orang yang menerima zakat? Jawabannya tidak. Orang yang menerima zakat adalah orang yang pelit. Orang yang punya utang dan dia tidak punya aset lagi untuk membayarnya. Ya, itu yang yang boleh menerima zakat. Ketika seorang suami istri bercumbu di pagi bulan puasa, apakah harus membayar kafarat dan bagaimana cara membayar kafarat dengan memberikan makan orang dengan cara memberikan makan orang? Ustaz, tata cara yang benar membayarkan kafarat itu bagaimana, Ustaz? Taib. Bahwasanya bercumbu antara suami istri pada siang Ramadan itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa, kecuali keluar sesuatu dari dua jalan. Yakni misalkan karena mencumbu istri keluar maninya, maka itu membatalkan puasa. Tapi selama tidak, maka itu tidak apa-apa. Kemudian bagaimana cara membayar kafarat dengan memberikan makan orang? Tata cara yang benarnya bagaimana? Memberikan kafarat, ya, kafarat itu memberikan malan kita di sini adalah memberikannya dengan nasi bungkus yang jumbo. Dan itu sudah cukup insyaallah taala. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir ya. Apakah tanda-tanda Lailatul Qadar sudah dibuka tadi? Air beku dan yang lainnya itu enggak ada. Mohon sujud, merunduk, enggak ada. Kalau itu yang terjadi, tentu banyak rumah yang akan kena. Ya. Ada lagi mengatakan pohon kelapa semuanya sujud pada saat itu. Kita katakan bahwa malam Lailatul Qadar itu mulai dari maghrib sampai fajar. Wallahu ta'ala alam. Taib, pemirsa mudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita sedikit agak cepat pada pagi ini. Ya, mungkin pada 10 hari terakhir ini kita agak sedikit cepat. Mudah-mudahan bermanfaat kaji kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.